lagu ini kita nyanyi sama-sama ya. Ku tidak kulupa kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kamu. Oh tetapi kamu dan rumahku di sana waktu tanahku yang ku cintai. Good.